karena dia bisa menghancurkan. Jangan kau pandang wajah yang indah, karena dia bisa meracunmu. Dengarlah hai teman, dengarkan bersama. Aku menulis bukan karena nama, karena sifat kasih pada sesama insan, dan menyatakan kasih sayang. Apa yang ada hanyalah kehidupan. Jangan kau dengar puisi dusta, karena dia merosakkan jiwamu. Dengarkanlah puisi di pusaka yang telah turun menurun hari ini. Dengarlah hai teman, dengarkan bersama. Aku menulis bukan karena nama, karena sifat kasih pada sesama. Pada sesuatu.